Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi Hafizallahu Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, ada dua catatan tambahan yang akan kita sampaikan. Yang pertama untuk hadis yang terakhir kita baca, yaitu hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Bakr radhiyallahu anhuma, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qal, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dicetakan saya itu Abu Bakrin, namun radhiyallahu anhuma. Kalau di redaksi di Sahih Bukhari, hadis ini dari Abdurrahman ibn Abi Bakrin, sehingga radhiyallahu anhuma. Yang benar bukan Abu Bakar, namun Abdurrahman ibn Abi Bakrin. Dari Abdurrahman ibn Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jumlah 130 orang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal ma'a ahadikum minkum ta'amun? Adakah makanan bersama salah satu kalian? Fa'idha, tiba-tiba ma'a rajulin, bersama seorang ada satu sok berupa bahan makanan atau semacam itu. Fa'ujina, lantas bahan makanan tersebut kemudian dibuat adonan. Thumma ja'a rajulun musyrikun, tak lama setelah itu datanglah orang musyrik, mus'anun. Mus'anun itu bidomil mim, mimnya didomah. Wa akhiruhu nunun thakilah, nunnya bertasdid, mus'anun. Mus'an maknanya sya'thu ra'si, rambut kepalanya acak-acakan. Suma ja'a rajulun musyrikun, datanglah seorang musyrik, rambutnya acak-acakan, tawilun, badannya tinggi. Bironamin, dia membawa sekumpulan kambing, membawa sejumlah kambing yasukuha, yang dia giring. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi bertanya kepadanya, abai'un am atiyatun, rawiraku au qala hibatun, apakah ini dijual ataukah diberikan ataukah dihibahkan? Qal, orang musyrik tersebut mengatakan, la bal bay'un, tidak dijual, tidak dihadiahkan, namun ini dijual. Lantas Nabi ishtara minhu, membeli darinya syatan seekor kambing. Fa suniat, kemudian dibuatlah makanan kambing tersebut. Suniat artinya disembelih dan diolah. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bisawadil batni. Sawadil batni itu artinya al-kabidu. Ini sawat hitam, batan perut. namanya yang dimaksudkan adalah hati. Nabi minta hati kambing. Ya, ada juga yang mengatakan bahasanya sawatul batani itu jeruan. Kulumma fi batani minka bidin wa ghairiha. Semua yang ada di dalam perut berupa hati atau yang lain. Maka Nabi minta hati kambing tersebut, Nabi minta supaya dipanggang. Maka wa'aimullahi demi Allah ma min thalathina wal mi'ati, tidaklah 130 orang tersebut ila qad hazzalahu hazzatan, kecuali dia telah memotong satu potong dari hati kambing tadi. Maka di sini kita jumpai mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadala inubuwah. Ya, hati kambing bisa untuk cukup untuk 130 orang masing-masing motong. Ya, namun ternyata setelah dipotong muncul lagi sampai cukuplah hati kambing tersebut ketika itu untuk 130 orang. Tentang potongan tadi, ingkana syahidan atahu iyahu, jika orang yang hadir ada di situ, maka Nabi berikan potongan tadi kepadanya. Wa ingkana ghaiban, jika dia tidak hadir, khaba'aha lahu, maka Nabi simpankan potongan dari ati kambing tadi untuknya, untuk orang tersebut. Ya, faedah hadis ini di Fathul Bari disampaikan bahasanya di antara faedah hadis ini adalah diterimanya hadiah orang musyrik. Boleh menerima hadiah orang kafir dan musyrik. Sisi pendalilannya karena Nabi bertanya kepadanya apakah ini dihadiahkan. Meskipun ternyata tidak dihadiahkan. Maka ini menunjukkan ya, seandainya dihadiahkan Nabi menerimanya. Kemudian ada di sini dalil yang menunjukkan tidak benarnya orang yang berpendapat bahasanya ditolaklah hadiah dari orang musyrik dan diterima hadiah dari ahli kitab. Li'anna hadal a'rabi kana wathaniyan. Karena orang musyrik yang dijumpai dalam hadis ini, dia adalah wathani, penyembah berhala, dan bukan ahli kitab. Maka perlu diketahui bahasanya tentang hadiah dari orang kafir, itu ada dua jenis hadis. Ada hadis-hadis yang menunjukkan diterimanya hadiah orang kafir. Namun terdapat hadis yang menunjukkan tidak diterimanya, jangan menerima hadiah orang kafir. Ada dua jenis dalil tentang masalah hadiah dari orang kafir kepada muslim. Ada hadis yang mengatakan silahkan diterima, dan ada hadis yang mengatakan jangan diterima. Maka ada sebagian ulama ada yang mengkompromikan dua jenis dalil dalam masalah ini dengan mengatakan bahasanya hadis yang mengatakan jangan terima hadiah orang kafir berlaku untuk hadiah dari wathani, hadiah dari musyrik, penyembah patung dan berhala. Nah, itu yang ditolak hadiahnya. Itu yang diperintahkan untuk tidak diterima hadiahnya. Ataupun hadis-hadis tentang diterimanya hadiah orang musyrik, hadiah orang kafir itu berlaku untuk kitabi, untuk ahli kitab. Kata Ibnu Hajar ketika membahas hadis ini, hadis ini, hadis yang tadi kita baca, dalil menunjukkan tidak benarnya rincian seperti itu. Ya, tidak benarnya rincian seperti itu. Karena orang musyrik, orang Arabi yang datang di hadis ini adalah musyrik wathani, penyembah patung, penyembah berhala, bukan ahli kitab. Hadis ini menunjukkan seandainya dia mau ngasih hadiah kambing, maka Nabi akan menerimanya. Kemudian di hadis ini ada disyariatkannya membantu dan menolong ketika kondisi darurat. Maka ketika kondisi makanan sudah habis, Nabi minta siapa yang masih punya sisa makanan. Dan di sini terdapat hadis tentang mukjizah zahirah wa ayatun bahirah, ada mukjizat yang nampak dan tanda kenabian yang sangat gemblang, yaitu banyaknya kadar yang sedikit dari makanan, dari daging, sehingga mencukupi sekian banyak orang, 130 orang, bahkan sisa. Dan hadis-hadis tentang hal ini ya, yang menceritakan tentang banyaknya makanan, makanan yang sedikit itu cukup untuk banyak orang, hadis-hadis tentang ini cukuplah banyak yang diriwayatkan oleh sejumlah para sahabat. Dan boleh faedah yang lain yang bisa kita tangkap dari hadis ini menunjukkan kalau Nabi tidak mengetahui hal yang gaib, sehingga Nabi bertanya apakah ini hadiah ataukah ini dijual. Seandainya Nabi tahu secara pasti, boleh jadi Nabi tidak akan mengatakan demikian, namun langsung akan mengatakan ini dijual ya. Ya, ini dijual. Ya, kemudian kita jumpai di sini manajemen pembagian makanan yang apik yang dilakukan oleh Nabi. Ada makanan dan ini rombongan, maka Nabi potongkan untuk Nabi berikan kepada yang hadir dan Nabi simpankan untuk yang sedang keperluan ke belakang, lagi kemudian buang air dan sebagainya. Tidak kemudian Nabi simpankan, tidak kemudian digasak habis oleh yang hadir, sedangkan yang tidak hadir karena ada keperluan satu atau yang lain, satu hal atau yang lain, dan tidak dapat apa-apa. Dan kita lihat manajemen distribusi konsumsi untuk rombongan yang sangat bagus yang Nabi contohkan. Atau faedah yang lain tentang kedai kandungan dari hadis ini, ya, fasuniat tadi maknanya dhubihat wa uslihat lil akli, disembelih dan diolah sehingga siap saji, sehingga layak untuk dikonsumsi. Hazza maknanya qata'a. Hazza maknanya qata'a. Maka semuanya dipotongkan ya, dari ya, dari ati kambing tadi. Min sawadil bataniha ingkana syahidan, jika dia hadir, ay hadiran fi majlis, jika ada di majlis tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jatahnya kepadanya. Wa in kana ghaiban anil majlis, jika dia ghaib dari majlis, artinya tidak hadir karena ada keperluan, khaba'a lahu, maka Nabi simpankan untuknya. Ay akhfaha wa hafidhaha, artinya Nabi sembunyikan dan Nabi simpan, hatta yahdura, sehingga orang tersebut hadir, wa ya'khudha nasibahu, dan mengambil jatahnya. Ya, di antara pelajaran yang lain dari hadis ini dalil bolehnya bertransaksi jual beli dengan orang kafir. Karena Nabi beli kambing itu dari orang kafir, orang musyrik. Kemudian hadis ini dalil pengakuan kepemilikan orang kafir. Ya, bahasanya Nabi mengakui bahasanya kambing itu milik orang kafir, sehingga Nabi tidak merampasnya, namun Nabi membelinya. Ya, dan membeli itu ya derivat dan turunan konsekuensi dari pengakuan terhadap hak kepemilikannya. Kemudian hadis ini terdapat, dari hadis ini terdapat pelajaran bolehnya membeli barang dari orang yang tidak dikenal. Dan tidak dikenal apakah dia, ya tidak dikenal orangnya, apakah dia orang yang soleh, orang yang hati-hati dalam masalah harta. Ya, maka majhulul hal, orang ini adalah orang yang majhul, tidak diketahui siapa dia. Maka beli barang dengan orang semacam ini hukumnya boleh. Nih, sebagaimana kita boleh jadi ketemu di stasiun atau di terminal dan beli barang, kita tidak kenal orang ini. Apakah dia orang yang bejat, apakah dia orang yang baik-baik. Nih, maka hukumnya boleh. Maka membeli sejumlah barang minal majhul alladzi la yu'rab, orang yang majhul yang tidak dikenal dan tidak diketahui kualitas agamanya, kualitas kehati-hatiannya, jaiz. Hukumnya boleh sampai kita mengetahui adanya perkara indikator yang mengharuskan kita untuk wara' dengannya. Dan sampai adanya satu perkara yang mewajibkan kita untuk meninggalkan transaksi jual beli bersamanya. Kecuali setelah kita tahu, oh dia mendapatkan barang tersebut dari hasil merampas atau mencuri atau yang lain, maka baru kita tidak boleh transaksi dengannya. Namun sebelum itu, sebelum ada data dan fakta, maka sekedar kita tidak kenal, kita tidak tahu, maka tetap boleh transaksi dengannya. Sebagaimana kata Ibnu Mundzir, maka Nabi yadihi syai'un, maka siapa yang di tangannya ada sesuatu, fadzahiruhu annahu malikuhu, maka adzahir dia adalah pemiliknya. Wala yalzamu mustari ayya'lama haqiqata milkihi, pembeli tidak memiliki keharusan untuk mengetahui hakikat kepemilikannya, apakah ini barang hasil curian, apakah hasil merampok, enggak. selama tidak tahu maka boleh. Maka kaidahnya selama tidak tahu hukumnya boleh, baru tidak boleh transaksi dengannya manakala diketahui kalau dia, kalau barang tersebut adalah barang yang haram. Dan terkena berkaitan dengan hal ini, sedikit melebar tentang hal ini, ulama berselisih pendapat tentang jual beli dengan orang yang mayoritas hartanya adalah haram. Demikian juga apa hukum jual beli dengan orang yang semacam ini, maka sejumlah ulama membolehkannya, semacam Al-Hasan Ibn Abil Hasan, beliau layar baksan, beliau berpendapat tidaklah mengapa seorang itu memakan makanan al-ashar, pemungut pajak, atau saraf, penjual emas, yang di yang rata-rata mereka, ketika mereka adalah orang yang tidak tahu agama, rata-rata bisa dipastikan terjerumus dalam riba berkenaan dengan transaksi emas atau dan yang lain. Beliau beralasan Allah telah menghalalkan makanan Yahudi dan Nasrani, dan di sisi lain Allah telah kabarkan bahwa Yahudi adalah orang yang hobi memakan makanan yang haram. Dia mengatakan malam ya'rifu syai'an minhu haraman, selama orang itu tidak tahu secara pasti itu adalah satu hal yang haram. Demikian dikatakan juga oleh Az-Zuhri dan Makhul, jika harta itu bercampur haram dan halal, maka tidaklah mengapa makan darinya. Inna man yukrahu min dhalika asyai' alladhi yu'rafu bi'ainihi, yang tidak boleh itu adalah benda-benda tertentu yang telah diketahui secara pasti kalau itu dari sumber yang haram. Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala mengatakan la uhibbu mubayata man aktsaru malihi riba. Aku tidak menyukai transaksi jual beli dengan orang yang mayoritas hartanya adalah riba. Au kasbuhu min haramin, ataukah profesinya adalah profesi yang haram. Namun seandainya buyi'a la yafsakhul bayu, namun seandainya telah terjadi transaksi, telah terlanjur terjadi transaksi, maka transaksinya tidaklah batal. Al-Imam Syafi'i mengatakan saya tidak suka, saya melarang bertransaksi dengan orang yang mayoritas hartanya adalah haram atau orang yang profesinya adalah haram. Namun seandainya terlanjur telah terjadi, maka tidak apa-apa. Artinya transaksinya sah dan tidak batal. Ibnu Battal mengatakan Muslim kafir dhimmi kafir harbi dalam masalah ini sama. Ya, maka maka ini bukan hanya untuk non Muslim, Muslim sekalipun kalau mayoritas hartanya haram atau profesinya haram, maka berlaku ketentuan ini. Wahujatu man khosa hadisul bab, dan dalil orang ulama yang memberikan kelonggaran adalah hadis ini. Hadis yang kita baca ketika Nabi transaksi dengan orang musyrik yang bisa dipastikan karena dia tidak kenal halal dan haram, maka mayoritas hartanya atau hartanya bercampur antara halal dan haram, atau bahkan mayoritas hartanya adalah haram karena dia orang musyrik tidak tahu halal dan haram. Demikian juga dalil yang lain adalah Nabi menggadaikan baju besinya di tempat orang Yahudi. Dan adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menerima hadiah dari Al-Mukhtar Ibn Ubaid, seorang yang pada akhirnya ngaku-ngaku jadi Nabi. Awalnya dia mengaku-ngaku cinta Ahlul Bait, kemudian ujung-ujungnya dia mengaku jadi Nabi. Wa ba'asa Amr ibn Ubaidillah ibn Ma'mar, ada seorang bernama Amr ibn Ubaidillah ibn Ma'mar mengirimkan untuk Ibn Umar 1000 dinar. Dia kirimkan kepada Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar 1000 dinar. Maka Ibnu Umar mengambilnya dan mengatakan, sungguh ja'atna datang hadiah ini kepada kita ala hajatin, dalam keadaan kita memang membutuhkannya. Nampaknya wa aba ayakbalaha al-Qasim, sedangkan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar menolak untuk menerimanya. Faqalat imra'atuhun, lantas istrinya, istrinya Al-Qasim bin Muhammad mengatakan, jika engkau tidak menerimanya, sungguh aku adalah sepupunya, sebagaimana dia adalah anak paman, dia adalah sepupuku. Akhirnya diambil oleh istrinya. Ya, nampaknya si Amr ibn Ubaidillah ibn Ma'mar ini adalah orang yang bermasalah hartanya. Dan meskipun ini satu pendapat, ada pendapat yang lain, yaitu sejumlah ulama melarang mengambil dan menerima hadiah dari orang yang mayoritas hartanya adalah harta yang haram. Ini pendapat Masruq Sa'id bin Musayyib, Al-Qasim bin Muhammad, Bisr ibn Sa'id. Kalau Al-Qasim tadi, beliau sendiri tidak mau menerimanya, ketika istrinya mau menerimanya, dia beliau bolehkan. Pendapat Tawus, Muhammad bin Sirin, Sufyan Al-Thawri, Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Wasid, demikian juga Imam Ahmad. Satu ketika Abdullah bin Mubarak mengambil kotoran di tanah, kemudian beliau mengatakan, man akhadha minhum misla hadihi, siapa yang mengambil dari mereka, menerima dari mereka hadiah orang yang hartanya didominasi harta yang haram, meskipun cuma ngambil segelintir semacam ini, secuil seperti ini, fahuwa minhum, maka dia bagian darinya. Kesimpulannya, pendapat yang pertama, yaitu bolehnya menerima hadiah dari orang yang mayoritas hartanya itu harta yang haram, adalah pendapat yang lebih kuat, kecuali jika diketahui secara pasti bahwasanya harta tersebut adalah harta yang haram. Ya, kemudian sedikit tadi tentang melebar tentang masalah hadiah dari orang kafir. Ya, tadi saya ceritakan bahwasanya ada dua jenis hadis tentang masalah ini. Ada yang mengkompromikan dengan membedakan antara hadiah orang musyrik dan hadiah kitabi. Kemudian pendapat ini disanggah oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari dengan beliau katakan, hadis yang sedang kita bahas ini dalil menunjukkan tidak benarnya pembagian semacam itu. Karena Nabi mau menerima hadiah dari orang musyrik, dan ini orang musyrik dan bukan ahli kitab. Maka hadis yang sedang kita bahas ini dalil bolehnya menerima hadiah dari orang musyrik, karena Nabi bertanya pada orang itu, ini dijual ataukah hadiah. Sehingga tidak benar pendapat yang memberikan rincian, yaitu ditolaknya hadiah penyembah berhala dan diterima hadiah ahli kitab. Karena orang ini adalah adalah penyembah berhala dan bukan ahli kitab. Nah, hadis yang hadis yang menunjukkan jangan menerima hadiah dari orang kafir adalah hadis dari Iyad ibn Himar. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hadis yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Iyad bin Himar ketika Iyad bin Himar memberikan hadiah kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna la naqbalu zabatal musyrikin, kami tidak menerima zabatal musyrikin, ai ata'ahu, pemberian orang musyrik. Ya, pemberian orang musyrik. Nah, gimana kompromi dua jenis hadis dalam masalah ini? Ada hadis yang hadis ini perkataan Nabi yang menegaskan kami tidak menerima hadiah orang musyrik, dengan sejumlah hadis yang menunjukkan bolehnya menerima hadiah dari orang kafir dan musyrik. Maka ada ulama yang mengatakan yusbih ayakuna dhalika mansukhon, kemungkinan besar hadis ini sudah mansukh. Kemungkinan besar Hadis yang melarang untuk menerima hadiah orang musyrik itu mansukh. Alasannya karena Nabi menerima hadiah dari sejumlah orang musyrik. Ya, Nabi mendapatkan hadiah dari Muqaykis, Raja Mesir dan yang lain. Ila kecuali kata Abu Sulaiman, mungkin Al-Khattabi ini, kemudian beliau mengatakan, satu pendapatnya mengatakan, kecuali jika ada orang punya anggapan membedakan antara hadiah orang musyrik dan hadiah ahlil kita. Namun pendapat ini yang membedakan antara hadiah antara orang musyrik dan ahlil kitab, ini disanggah oleh Al-Aini, dan mengatakan fihi nadharun, membedakan antara hadiah orang musyrik dan ahlil kitab, itu satu pendapat yang tidak tepat. Di antara halnya, alasannya adalah hadis kita, hadis yang sedang kita bahas. Ini orang musyrik, bukan ahlul kitab. Dan Nabi mengatakan ini dijual ataukah dihadiahkan. Kemudian liqa ilin ayakul, boleh jadi ada orang yang mengatakan bahasanya orang yang Nabi terima hadiahnya. Tadi ada Raja Muqaykis dan yang lain. Laisa suqotan, bukanlah rakyat jelata. Bukan musyrik rakyat jelata. Namun raja. Maka Nabi menerima hadiah keduanya ta'alufan, dalam rangka mengambil simpati. Karena menolak pemberian raja, ini namanya bikin masalah. Nah, ini namanya bikin masalah. Nau husul syai' li'anna firati hadiyatihima, karena menolak hadiah keduanya, dan ini dua-duanya adalah raja, maka ini akan berdampak terjadinya sesuatu, ketersinggungan dan yang lainnya. Lain hanya dengan Nabi menolak hadiah dari tadi Iyad bin Himar. Ketika Nabi mengatakan menolak hadiah Iyad bin Himar, maka tidak masalah karena dia orang biasa. Boleh jadi ada orang yang mengkompromikan dengan cara seperti itu, dibedakan antara hadiah tokoh dan hadiah orang biasa. Hadiah tokoh yang nanti jika ditolak pemberiannya akan bikin geger dan bikin akan jadi masalah. Nah, ini diterima, sedangkan hadiah orang biasa yang menolaknya itu tidak akan jadi masalah. Nah, ini itu yang berlaku padanya hadis-hadis tentang menolak, tidak menerima pemberian dari orang musyrik. Kemudian nakulkana qabula hadiyatihim bi itsabatihi alaihima. Ya, adalah Nabi menerima hadiah-hadiah mereka karena Nabi akan membalas hadiah hadiah keduanya. Sedangkan perkataan Nabi apakah ini hadiah ataukah dijual ataukah hadiah, karena ta'nisan lahu, adalah dalam rangka untuk mengakrabkan diri. Dan karena Nabi akan membalas lebih banyak daripada hadiah yang dia berikan. Wa kadza yuqal, demikian dikatakan untuk hadiah dari Kisra. Sedangkan Nabi menolak hadiah dari Iyad bin Himar. Padahal Nabi itu telah kenal baik Iyad bin Himar sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Falamma bu'itsa, tatkala Nabi telah diutus, maka Nabi diberi hadiah oleh Iyad bin Himar. Lantas Nabi menolak pemberiannya. Nabi juga menolak pemberian orang kafir namanya Dhil Jawshan. Wa kanat farosan, dan hadiahnya berupa kuda. Nabi juga menolak hadiah dari Mula'ib al-Asinnah, yang boleh jadi kita katakan karena mereka ini rakyat jelata dan bukan tokoh dan penguasa. Dan Nabi mendapatkan hadiah dari Raja Ailah berupa Baghal, dan dari Farwah al-Juzami Nabi terima hadiahnya, maka nama Malikain, dan keduanya adalah penguasa. Dan di antara ya, maka ada yang membedakan, nampaknya di sini mau dikuatkan pendapat yang membedakan antara tokoh dengan bukan tokoh. Maka hadiah-hadiah yang diterima Nabi rata-rata adalah hadiah tokoh, raja, penguasa, Muqaykis, kemudian tadi ada Raja Ailah, ada kemudian Farwah al-Juzami, dia juga adalah seorang raja. Ada juga Uqaidir Dumah, dia juga seorang penguasa. Nabi terima hadiah-hadiahnya. Adapun yang Nabi tolak hadiahnya, ya, yang Nabi tolak hadiahnya, maka kebanyakan adalah suqoh, adalah orang-orang yang biasa atau rakyat jelata. Semacam Muqaykis, Nabi menerima hadiahnya karena Muqaykis ini menghormati utusan Nabi yaitu Hatib. Maka sebagai balas jasa Nabi telah atas kebaikannya, wa aqara, dan dia mengakui kenabian Nabi meskipun tidak masuk Islam. Dan Nabi belum putus asa dari keislaman Muqaykis. Demikian juga Nabi menerima hadiah dari Al-Uqaidar Ad-Daumah, karena Khalid ketika menghadap sang raja ini, li'anna Khalidan radhiyallahu anhu qadima bihi, karena Khalid ketika membawa orang ini ke hadapan Nabi, Nabi selamatkan darahnya, dan Nabi kemudian membuat damai dengan dia dengan syarat membayar jizyah. Karena dia Nasrani, setelah itu Nabi lepas. Ya, maka Nabi balas, dia terima, Nabi berbuat baik dan mendapatkan balasan berupa hadiah. Ya, maka Nabi terima balasannya. Muqaykis berbuat baik kepada utusan Nabi, Nabi terima hadiahnya. Ya, Nabi berbuat baik kepada ini Raja Daumah yang ditangkap oleh Khalid, ya, Nabi selamatkan darahnya, tidak dibunuh. Setelah itu dia berterima kasih dengan ngasih hadiah, Nabi terima hadiahnya. Wa hadza kulluhu yarji ila annahu, dan ini semua intinya kembali kepada bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima hadiah kecuali Nabi membalasnya. Ya, maka bisa kita simpulkan, ada yang berpendapat tadi mansukh, ada yang mengatakan mansukh, kemudian ada yang ada kecenderungan yang mau membedakan antara tokoh dengan bukan tokoh. Ya, untuk kemudian poin tambahan yang kedua mungkin insya Allah kita tunda di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya kita lanjutkan sampai Kojukodam Ta'am atau sampai mana? Ya, kembali ke fikih tarbiyatil abna. Qalul musannif wa hafizullahu ta'ala, qad yuqaddam ta'aman li abna'i, maka boleh jadi ada makanan yang disuguhkan kepada anak-anak, lantas salah satu anak kita mencelanya. Maka pada saat itu sepatutnya jadi kewajiban orang tua untuk ayu'allam, agar anak tersebut diajari. Maka sepatutnya anak tersebut diajari untuk tidak mencela makanan. Fayuqala lahu, maka dikatakan kepadanya, kita katakan pada si anak yang mencela makanan, ya bunayya, wahai anakku, janganlah engkau cela makanan. Jika engkau ingin makan darinya, maka silakan dimakan. Jika wa ila atainaka bitu'amin akhar, jika engkau tidak mau makan, akan kami ambilkan makanan yang lain. Adapun mencela makan tidak boleh. Dan diingatkan pada saat itu, diingatkan dengan apa yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Ini istahahu akalahu, jika Nabi menyukainya, Nabi memakannya. Jika Nabi tidak menyukainya, Nabi tinggalkan. Yaitu Nabi tidak memakannya. Maka tentang hadis ini perlu diketahui, ada sebagian ulama yang membedakan antara makanan yang merupakan ciptaan Allah dan makanan yang dibuat oleh manusia. Sebagian ulama berpendapat bahasanya tidak boleh mencela makanan ini untuk makanan yang itu ciptaan Allah, buah-buahan. Adapun makanan yang itu adalah buatan orang, maka boleh dicela. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian, namun yang benar adalah tidak dibedakan. Tidak dibedakan antara makanan yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan makanan yang merupakan buatan manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali, yang dimaksudkan adalah ta'aman mubahan. Makanan yang mubah. Ya, adapun makanan yang haram, fakan ya'ibuhu, maka Nabi mencelanya. Wa yadhumhu, dan mencelanya dan melarangnya. Dhahaba ba'duhum, sebagian ulama tadi saya ceritakan, mengatakan celaan yang terlarang adalah min jihatil khilqah, jika itu adalah ciptaan Allah, buah-buahan dan yang lain, atau kemudian misalnya nasi, namun dari sisi penciptaan, penciptaan, bukan karena kegagalan dalam proses, namun wah ini memang jenis beras kayak gini memang kok enak. Maka sisi penciptaan yang dipermasalahkan. Maka sebagian ulama mengatakan misalnya yang terlarang adalah sisi penciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sisi kegagalan dalam, ketidaksempurnaan dalam pengolahan. Wa amma in kana min jihati san'ah, adapun jika karena proses pengolahan, maka tidaklah makruh mencelanya. Sebagai ulama tadi mengatakan, karena apa yang Allah buat tidak boleh dicela. Adapun buatan dan pengolahan manusia, nah maka sah-sah saja untuk dicela. Namun ada ulama yang mengatakan demikian, namun yang benar kata Ibnu Hajar, waladiyat hak at-ta'mim, yang benar ini bersifat general umum. Tidak boleh mencela makanan baik dari sisi ciptaan Allah ataupun dari sisi pengolahan manusia. Kenapa? Karena alasan kenapa tidak boleh untuk meskipun itu adalah buatan orang, karena di dalamnya itu membuat sedih yang mengolah, ya, membuat sedih yang memasak. Oleh karena itu An-Nawawi mengatakan di antara adab ketika makan yang sangat ditekankan adalah tidak mencela makanan. Contoh mencela makanan, kata An-Nawawi, malihun asin. Ini kasinan. Ini contoh mencela makanan. Hamidun kecut. Ini kecut. Ini mencela makanan. Qalilul milhi, ini kurang garam. Itu mencela makanan. Ghulidun, ini atos. Itu mencela makanan. Okikun, terlalu lembek. Ini juga mencela makanan. Ghayuna jijin, kurang matang. Ini juga kalimat mencela makanan dan semacamnya. Namun dalam masalah ini, maka dalam masalah celaan makanan dengan kalimat-kalimat yang dicontohkan oleh An-Nawawi dan yang lain, perlu dirinci dengan dua rincian. Yeah. Maka yang benar perkataan Nawawi ini tidak bersifat mutlak. Namun jika tujuannya adalah untuk tanbihul khadim, mengingatkan pelayan, mengingatkan pembantu atau istri, supaya tidak melakukan semisal itu. Besok lagi jangan seperti itu. Fawajais dunal karoha. Ini kurang matang, ini kurang diginikan, kurang begini-begini, sehingga matangnya kurang. Maka untuk membabi tanbih, kedepannya jangan seperti ini, ada yang harus dilakukan begini-begini supaya matang gitu. Ini kurang asin, nanti perlu kemudian besok lagi ditambah sedikit garamnya. Maka jika membabi tanbih, maka itu jais dunal karaha. Tapi kalau Nawawi mutlak tidak boleh. Ini kalau Imam Nawawi mutlak tidak boleh. Ini kurang, ini kenceren, ini katosen, ini kurang asin, kurang gula, nah itu kurang manis. Itu secara mutlak kalau Eng dan Nawawi tidak boleh. Namun ada yang berpendapat tidak pas kalau pendapat Nawawi seperti itu. Yang lebih pas dirinci, ya, dirinci. Jika mimba bitanbih, jika dalam rangka mengingatkan, dalam rangka mengajari, hukumnya boleh. Liana hata mimba bita'lim lahum, kan ini adalah babnya mengajari. Mengajari besok masaknya harus begini-begini, ya. Dan dalam rangka untuk kemudian latihan ala son'ah dalam masalah mengolah makanan. Ya, sehingga ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada boleh jadi pelayan atau istri atau kemudian yang buat makanan gitu. Namun perkataan An-Nawawi itu bersifat mutlak kalau untuk tamu. Perkataan Nawawi tadi berlaku mutlak untuk tamu. Tapi kalau untuk boleh jadi pada pembantu atau apa, atau orang yang posisinya seperti ya, atas bawah, pesan makanan, ya, kita beli makanannya tidak enak, kemudian kurang enak, kemudian kita ngasih saran, besok lagi diginikan, ya, maka itu karena mimbab bita'lim wa tanbih wa tadrib, babnya adalah bab mengajar, bab mengingatkan, hukumnya boleh. Namun kalau levelnya karena atas bawah, kurang lebih atas bawah, ini pembeli dengan penjual, ini dibayar untuk bikinkan makanan kok kurang pas, maka dicelalah, dalam tanda kutip dicelalah makanan tadi dengan dikatakan kurang manis ataukah kurang asin, maka ini boleh. Namun wa in kana nazala dhaifa, namun jika seorang itu statusnya tamu, atau kemudian dia lagi main di rumah temannya, lalu kemudian disuguh makanan. Fala yambarilahu ayakula masabaqa. Maka tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang telah lewat yang disebutkan. Ini terlalu keras, ini terlalu empuk, ini terlalu asin, ini terlalu kurang garam dan sebagainya. Karena kalimat-kalimat di atas ketika ini diucapkan oleh seorang tamu, maka ini membuat sedih dan membuat kecewa al-mudif, tuan rumah. Fatanabah, maka perhatikanlah. Ya, sehingga kalau statusnya tamu, maka mencela makan secara mutlak tidak boleh. Statusnya diberi kebaikan, statusnya mendapatkan kebaikan dari orang lain berupa makanan, maka tidak boleh mencelanya secara mutlak. Lain halnya kalau kita statusnya atas bawah, kita bayar, kita ini minta untuk diberi sajian yang baik, makanan yang enak, kok tidak sesuai dengan maksud, maksud dari tujuan kita mengeluarkan duit, maka boleh mencelanya dalam rangka untuk menjadi pelajaran ke depannya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.